Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kepada kelanjutan firman Allah Ta'ala. Wama ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini ada dua pendapat. Kalau jumhur ulama, mereka ini berhenti ketika membaca ayat ini sampai pada yaitu wama ya'lamu ta'wilahu illallah. Baru kemudian mengawali dengan warrasikhuna fil ilm dan seterusnya. Cara membacanya seperti itu, tidak menggabungkan dengan warrasikhuna fil ilm, tapi berhenti dulu baru kemudian memulai kelanjutannya. Adapun sebagian ulama berhentinya pada fil ilm, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, kemudian dilanjutkan, tidak berhenti sampai situ, tapi dilanjutkan oleh sebagian ulama, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm, seperti itu. Mengapa demikian? Dua-duanya dari sisi makna benar, karena kalau ta'wil yang dimaksudkan adalah hakikat sesuatu, seperti misalnya hakikat sifat Allah dan kaifiyah sifat Allah, bagaimananya tangan Allah, bagaimananya wajah Allah, maka ini apa? Maka ini berhenti pada Allah, lafadz Allah, maka cocok. Karena memang yang mengetahui takwilnya yang seperti itu hanya Allah Ta'ala. Mengetahui tafsir dari hakikat sesuatu, tentang hakikat sifat Allah dan bagaimananya, tentang hakikat dari sesuatu yang terjadi di hari akhir yang tidak diberitahukan oleh Allah kepada hamba-hambanya, maka itu yang mengetahui tentu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat yang seperti itu, tafsir, penjelasan yang seperti itu hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Adapun itu kalau maksud takwil adalah ilmu tentang hakikat sesuatu. Tetapi kalau takwil maksudnya tafsir, tentang sesuatu yang bukan menjadi kekhususan Allah dalam mengilmuinya, yang Allah beritahukan ilmu itu kepada hamba-hambanya, maka yang seperti ini bisa diatofkan, disambungkan kepada ar-rasikhuna fil ilm. Karena tentu Allah Maha mengetahui, tapi Allah memberitahukan kepada ar-rasikhuna fil ilm tentang tafsir ayat Al-Quran. Maka yang seperti ini apa? Juga bisa diatofkan. Saya ulangi, yang seperti ini bisa diatofkan, bisa digandengkan ketika membacanya. Kemudian apa sikap ar-rasikhuna fil ilm? Ar-rasikhuna fil ilm, yaitu orang-orang yang kokoh ilmunya, mereka ini sikapnya sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, bahwasanya mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya, yang kokoh ilmunya, mereka para ulama yang bagus ilmunya, yang mendalam maksudnya, mereka mengatakan amanna bihi. Kami beriman terhadapnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maksudnya beriman di sini, mereka mengetahui, mengilmui, sekaligus mengimani. Mereka mengetahui sekaligus mengimani. Itu maksudnya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga Allah Subhanahu wa karena Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tafsir dari mutasyabih dan menjelaskan bahwasanya tafsir mutasyabih itu dikembalikan kepada yang muhkam sehingga hilang tasyabuhnya, kesamarannya. Hal yang seperti ini selain diketahui oleh Allah taala, yaitu tafsir yang mutasyabih tadi, juga diketahui oleh ar-rasikhuna fil ilm karena Allah yang memberitahukan kepada mereka. Pantas mereka mengimaninya sehingga mengatakan yaqulun, dalam ayat ini disebutkan yaquluna aman nabi, sehingga mereka mengatakan apa? Aman nabi, kami mengimaninya. Kullun, apa maksudnya kullun di sini? Yaitu baik yang muhkam maupun mutasyabih, semuanya. Min indi rabbina, dari sisi Rabb kami. Artinya semuanya dari Allah, baik yang ayat-ayat yang muhkamat maupun yang mutasyabih dari Allah, maka tidak saling bertentangan. Di hati orang-orang ar-rasikhuna fil ilm tidak ada keraguan, tidak ada syubhat, karena semua dari Allah. Dan mereka, orang-orang ar-rasikhuna fil ilm, tidak ragu-ragu dalam hati mereka, tidak ada syubhat dalam hati mereka dalam memahami yang mutasyabih. Karena selain mereka mengembalikan kepada yang muhkam, juga mereka mengetahui bahwa mutasyabih ini untuk apa? Ibtila. Untuk ibtila unnas, untuk menguji manusia. Siapa orang yang condong kepada kesesatan, yang dalam hati mereka ada zaik? Siapa orang yang benar keimanannya, sikapnya benar, mengimani yang muhkam dan mutasyabih, dan mengembalikan yang mutasyabih, dalam memahami yang mutasyabih kepada yang muhkamat? Akan terbedakan. Ini ujian. Ujian. Maka pantas kalau mereka mengetahui yang seperti itu sehingga mereka tidak ada keraguan, tidak ada syubhat dalam mensikapi ayat-ayat mutasyabih. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, saya selanjutnya mengatakan waqad sahha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, beliau bersabda, saya ulangi, beliau bersabda, ini dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Idza ra'aitumul ladina yattabi'unal mutasyabih. Jika kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabih, wa yatrukunal muhkam, dan meninggalkan yang muhkam, fa'ulaika alladzina sammallahu fi kitabihi, maka mereka lah orang-orang yang Allah sebut dalam kitabnya, fahdharuhum, maka berhati-hatilah, waspadalah terhadap mereka. Hadis ini diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa akhwat fiddin, perhatikan ada dua faedah dalam hadis ini. Yang pertama, al-hadhar, waspada kepada orang yang sukanya mengikuti mutasyabih dan meninggalkan yang muhkam. Orang yang kerjaannya, orang yang kelakuannya mengikuti yang mutasyabih, meninggalkan yang muhkam. Waspada, hati-hati, ini berkonsekuensi. Apa konsekuensinya? Sikap waspada dan hati-hati adalah menahan diri dari menyimak ucapan-ucapan mereka yang membawakan ayat-ayat mutasyabih, meninggalkan yang muhkam. Menahan diri dari membaca buku-buku mereka. Menahan diri dari menerima syubhat mereka. Selama tidak ada maslahat yang menuntut kita untuk apa? Untuk membaca buku mereka. Misalnya kalau seorang memiliki kemampuan ilmiah yang cukup untuk membantah mereka, ya mereka ya butuh membaca. Orang yang seperti itu, dai yang seperti itu butuh membaca ucapan-ucapan mereka dalam buku-buku mereka atau dalam rekaman-rekaman mereka. Tetapi orang yang tidak memiliki kemampuan ilmiah, tidak memiliki persiapan yang cukup, maka yang seperti ini, fahdharuhum, dalam rangka mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk berwaspada, berhati-hati adalah menjauh dari syubhat. Di samping orang dai hakikatnya juga melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waspada dengan cara meluruskan, mendakwahkan kebenaran kepada mereka kalau mampu. Tapi kalau enggak mampu, preventif. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itu yang pertama. Yang kedua, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, bahwasanya seseorang itu sikapnya yaitu adalah seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, bahwasanya kalau merupakan sikap kita kepada yang muhkam dan mutasyabih, muhkam sebagai umul kitab dan mutasyabih dalam memahaminya dikembalikan kepada yang muhkam. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari hadis tersebut. Cara bersikap. Kemudian kata Syekh selanjutnya, mithalu dzalika idza qala ba'dul musyrikin, misal hal itu, mulailah Syekh di sini menyebutkan contoh tentang syubhat yang dilancarkan oleh mereka. Walaupun belum masuk ke dalam jawaban yang mufassal, jawaban yang terperinci, namun ini sebatas contoh. Semisal jika sebagian kaum musyrikin membawakan firman Allah Ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Intinya mereka ingin berdalil dengan ayat ini bahwasanya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut bagi mereka, dan tidak ada kesedihan pada diri mereka. Ini untuk menunjukkan bahwa, untuk sebagai dalil bagi mereka bahwa mereka ini memiliki jah, memiliki kedudukan tinggi yang melampaui batas. Bagaimana melampaui batasnya, nanti insya Allah akan saya jelaskan. Jadi kurang pas kalau jah diartikan kedudukan saja dalam konteks ini. Karena jah dalam syarahnya disebutkan dengan definisi tertentu, dan kalau sudah sampai saatnya nanti akan saya jelaskan. Tapi untuk terjemahan bebasnya adalah kedudukan tinggi melampaui batas di sisi Allah. Mereka ingin membawakan ayat ini sebagai dalil bahwasanya para wali-wali Allah yang di kuburan itu, para nabi yang dimakamkan, ini semuanya, para nabi alaihi salatu wasalam yang dimakamkan, ini semuanya memiliki jah indallah, kedudukan yang tinggi yang melampaui batas di sisi Allah. Walaupun mereka tidak mengakui itu sebagai melampaui batas, kedudukan yang melampaui batas, tapi hakikatnya demikian. Oleh karena itu kalimat yang sudahnya wa anna syafa'ata haqqun au innal anbiya lahum jah indallah. Mereka ingin berdalil dengan surat Yunus ayat 62 ini bahwa untuk sampai pada kesimpulan legitimasi kesyirikan mereka bahwasanya syafaat itu kan benar, maka jangan disalahkan kami meminta syafaat kepada mayit. Itu maksud mereka dengan membawakan ayat ini. Karena mayit yang dia berdoa kepadanya, istighatsah kepadanya, kemudian bernadar untuknya, menyembelih hewan untuk dipersembahkan kepada mayit tersebut, itu memiliki jah, kedudukan yang tinggi yang melampaui batas hakikatnya di sisi Allah. Maka tidak sama dong dengan meminta pada pohon, minta kepada batu. Memang mau kamu samakan pohon dengan atau batu dengan wali Allah? Begitu, ingin menunjukkan ayat ini berisikan kedudukan tinggi apa para wali Allah. Dan memang benar, wali Allah memiliki kedudukan tinggi. Namun tidak sampai melampaui batas sebagaimana keyakinan mereka. Sudah saya katakan bahwasanya syubhat itu tidak mengherankan jika sebagian sisinya benar, tapi dikelilingi dan dikepung dengan kebatilan-kebatilan. Ada benarnya memang, tapi banyak batilnya. Tapi digunakan kebenaran, sisi benarnya tadi untuk kesimpulan yang batil. Itu namanya syubhat. Namanya syubhat seperti itu. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, maksudnya setidaknya dikatakan di antara ciri khas syubhat seperti itu. Sehingga mereka tidak mau dikatakan sebagai seorang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, orang yang berbuat kesyirikan dengan sebab meminta kepada kuburan tadi, meminta syafaat kepada kuburan tadi. Bukankah syafaat ada dalilnya di dalam Al-Quran, sehingga mereka mengatakan syafaat itu hak. Meminta syafaat kalau demikian juga hak. Minta syafaat kepada mereka ini, au dzakara kalaman linnabi sallallahu alaihi wasallam yastadilu bihi ala syai min batilihi, atau dia sebagian kaum musyrikin tadi menyebutkan satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaman lin nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa berselawat yastadillu bi ala syai'. Dia ingin berdalil dengannya untuk satu kesimpulan min batilihi, dari kebatilan yang ada pada diri mereka. Wa anta la tafhamu ma'nal kalam. Jadi beliau masih menggambarkan kasus, kalau ada sebagian musyrikin membawakan ayat tadi untuk kesimpulan tadi, atau membawakan sebuah hadis untuk satu kesimpulan yang batil. Wa anta, sedangkan engkau wahai ahlu tauhid, la tafhamu ma'nal kalam, tidak memahami makna. Di sini maksudnya tafsir, penjelasan tentang makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi dzakarahu, yang disebutkan oleh sebagian kaum musyrikin tadi. Tidak paham syarahnya bagaimana, tidak paham tafsirnya bagaimana. Dan enggak aib, hatta ulama enggak aib kalau dia tidak memahami sebagian makna hadis, enggak aib. Maka dari itu jujur, dikatakan jujur, jawablah dengan jawaban yang disebutkan oleh saya di sini. Kita enggak paham syarahnya dari hadis yang dia bawakan, kita enggak paham tafsirnya dari ayat yang dia bawakan, tapi kita tahu kalau dua dalil itu dibawakan untuk kesimpulan yang salah, untuk melegitimasi kesyirikan mereka. Kita tahu itu karena kita paham tentang ayat-ayat Muhammad. Fajawibhu, maka jawablah biqaulika, dengan ucapanmu, dengan mengucapkan, gitu maksudnya. Innallaha dzakara fi kitabi annalladziina fi qulubihim zaiq yatrukunal muhkam wa yattabi'unal mutasyabih. Sesungguhnya Allah menyebutkan dalam kitabnya bahwa orang-orang yang di hati mereka ada zaik, mereka ini ciri khasnya meninggalkan yang muhkam dan mengikuti yang mutasyabih. Sedangkan yang biasa dibawakan oleh orang-orang musyrikin adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Sedangkan yang Anda bawakan itu yang mutasyabihat. Wama dzakartahu laka, wama dzakartuhu laka, dan apa yang katakan pula, jelaskan pula kepada dia apa yang telah saya sebutkan, penulis sebutkan maksudnya kepada engkau wahai para pembaca ahlu tauhid, min anna Allah dzakara annal musyrikina yuqirruna birububiyyah, bahwasanya orang-orang musyrik meyakini rububiyah Allah, keesaan Allah dalam rububiyahnya, ini kan muhkam. Wa anna kufrahum bita'alluqihim 'alal malaika wal anbiya wal awliya ma qawlihim haula'i syafa'una 'indallah. Dan bahwa kekufuran mereka karena hati mereka tergantung kepada malaikat, para nabi, wali-wali, dengan berdoa kepada mereka dan istighatsah kepada mereka, itu maksud ta'alluq, ketergantungan hati tercirikan pada dia berdoa kepada malaikat, kepada para nabi, dia istighatsah kepada mereka, dia menyembelih hewan dipersembahkan untuk mereka, itu hati tergantung, terpaut, ta'alluq yang syirik maksudnya di sini. Ma'aqalihim, diiringi dengan ucapan mereka, haula'i syufa'una 'indallah, mereka itu para malaikat, para nabi, para wali adalah yaitu perantara antara kami dengan Allah, untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Mereka kami harapkan untuk menyampaikan maksud kami, hajat kami kepada Allah. Itulah talabu syafa'ah, meminta syafaat. Nanti insyaallah lebih rinci lagi dijelaskan. Wa hadza amrun muhkam bayyin la yaqdiru ahadun an yughayyira ma'nahu. Ini adalah perkara yang muhkam, yang jelas, terang, tidak ada satupun yang bisa merubah maknanya. Haulai syafa'una 'indallah, jelas sekali. Mereka menganggap para malaikat, para nabi, para wali sebagai perantara. Karena langsung kalimatnya seperti ini, jelas, gamblang. Dan juga demikian jelas pada ayat yang sudah disampaikan di awal-awal dahulu, bahwasanya mereka kaum musyrikin mengakui keesaan Allah dalam rububiyahnya, jelas, enggak bisa dibelintir. Jelas. Nah, dari sinilah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau seseorang menguasai yang muhkamat, maka dia akan katakan, bukankah mereka yang dalam sebagian ayat disebutkan sebagai orang yang mengakui keesaan Allah, sebagai orang-orang yang mengakui keesaan Allah dalam rububiyahnya, disebutkan sebagai orang-orang yang mengakui Allah dalam yang mengakui keesaan Allah dalam rububiyahnya, sedangkan mereka ternyata menjadikan sebagian makhluk sebagai perantara antara diri mereka kepada Allah dengan mempersembahkan peribadatan kepada perantara tadi. Dan juga disebutkan bahwa mereka inilah yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan untuk memerangi mereka. Ini kan ayat-ayatnya tentang mereka ini. Mereka mengesakan Allah dalam rububiyahnya. Mereka itu menjadikan sebagian makhluk sebagai perantara dalam hal itu tadi. Dan ada ayat yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW diperintahkan untuk memerangi mereka. Dan ada sabda Rasulullah SAW yang semakna dengan itu. Ini kan yang muhkam-muhkam ini. Maka beralasan kayak apapun, selama perbuatanmu kok sama dengan mereka, ya kalau seandainya Rasulullah SAW hidup, ya kamu diperangi juga. Karena sama persis, walaupun kamu beralasan ini itu. Yang penting kan masuk dalam delik pasal syirik. Kalau dalam bahasa hukumnya barangkali. Mau alasannya maupun apapun, Anda sadar bahwasanya ini adalah syirik, tahu bahwasanya ini adalah syirik menyembah Allah, maka sudah masuk dalam delik syirik. Delik pelanggaran syirik. Kalau seandainya tidak pas diartikan pasal, pelanggaran syirik. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan di sini. Bagaimana dengan mudahnya seorang yang awam berdalil dengan yang muhkam, kemudian bisa membantah mereka. Jadi uraiannya panjang tentang ini kan anu itu enggak usah didengarkan. Yang penting intinya terjatuh enggak dalam definisi syirik. Makanya kan pertama kali diajarkan tentang definisi tauhid, definisi syirik, definisi ibadah. Mereka masuk kategori menyembah enggak? Sudah, karena itu sudah langsung berlaku wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Langsung berlaku. Berlaku yang seperti itu. Dan berlaku apa namanya? Firman Allah yang lainnya yang disebutkan divonis mereka itu apa? Musyrik. Ini semua perkara-perkara yang muhkam yang kita tidak ada seorang pun yang bisa mengingkari perkara-perkara yang muhkam ini, yang jelas ini maknanya. Bukankah kita sudah dapatkan firman Allah Ta'ala, wa ma yu'minu aktsarum billahi illa wa hum musyrikun. Mereka dikatakan beriman, satu sisi dikatakan musyrik. Karena sebagaimana sudah dijelaskan tafsir kalangan salafus saleh, bahwasanya beriman tentang rububiyah Allah dan musyrik dalam masalah ibadah. Sedangkan berdoa minta syafaat kepada kuburan, kepada mayit, itu ibadah. Berarti menyembah selain Allah, ya tetap musyrik namanya. Kalau musyrik, maka apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk merangi, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, dalam ayat yang lain. Dan perangi mereka hingga tidak ada kesyirikan, jelas sekali dalam ayat ini. Jadi tetap divonis kafir, tetap divonis syirik, musyrik, tetap disuruh diperangi. Umirtu an qatilannas hatta yashhadu Alla ilaha illallah, kurang lebihnya demikian Rasulullah SAW bersabda. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi, tentu dengan mengamalkan tuntutannya, yaitu apa? La ilaha illallah, artinya tidak syirik dalam ibadah. Anda syirik dalam ibadah. Itu yang menyebabkan kaum musyrikin zaman dahulu jadi halal darahnya. Saya ulangi, yang menyebabkan mereka halal darahnya, saya ganti demikian kalimatnya, dan juga demikian apa? Hartanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka beribadah kepada selain Allah. Walaupun beralasan para wali yang sudah mati memiliki kedudukan yang tinggi dan seterusnya, itu kan trik kamu saja mengikuti yang mutasyabihat untuk melegitimasi kesyirikan kamu, sementara jelas-jelas bertabrakan dengan yang muhkamat. Gak mungkin yang muhkamat ini dihapus, gak mungkin yang muhkamat ini salah. Kalau pemahamanmu terhadap mutasyabihat bisa salah. Dan memang kamu sering membawakan itu dalam rangka biar mudah dipelintir maknanya. Padahal maknanya bukan demikian, karena harus disesuaikan dan dikembalikan kepada yang muhkamat maknanya. Jadi jelas, oh ternyata siapa yang salah dalam memahami yang mutasyabihat itu. Taunya ketika dikembalikan kepada yang muhkamat, diantaranya demikian. Baik. Wa ma dzakartali dan apa yang engkau sebutkan kepadaku ayyul musyrik. Sampaikan kepada mereka, kata saya di sini. Sampaikan, kata penulis, sampaikan kepada mereka apa yang engkau sebutkan kepadaku ayyul musyrik wa musyrik minal Qur'an, dari dalil-dalil Al-Qur'an atau kalam An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasanya mutasyabihat. La arifu mana, yang saya enggak faham tafsirnya. Jujur aja katakan, saya enggak faham tafsirnya, saya enggak faham apa maknanya. Mungkin dia berbunga-bunga, mereka berbunga-bunga ketika dikatakan kita enggak faham, karena dengan mudah diajak kepada pemahaman mereka yang batil. Walakin, tapi ada tapinya. Orang awam kalangan ahlu tauhid ada tapinya. Akan tetapi, akta'u. Saya meyakini secara pasti. Saya memastikan anna kalam Allah, bahwasanya firman Allah la yatanaqadu, tidak akan saling bertentangan. Itu ayat mutasyabihat yang kamu bawa enggak akan bertentangan dengan ayat muhkamat yang saya kuasai ilmunya. Enggak mungkin bertentangan. Kalau bertentangan pasti yang salah kamu dalam memahaminya. Karena kan ayat ini kita sepakat maknanya begini, enggak ada yang bisa melintir. Berarti kamu yang salah. Kalau sampai pemahamanmu bertentangan dengan makna ayat yang muhkamat. Wa anna kalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu kalam Allah, juga demikian. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan bertentangan dengan firman Allah yang muhkamat yang saya bawa. Enggak akan mungkin bertentangan. Tapi saya enggak tahu syarahnya, kalau suruh jelaskan, saya enggak tahu. Tapi kamu enggak akan saya terima tafsiranmu yang nyeleneh itu. Saya tahu kamu pasti salahnya. Tapi saya enggak tahu bagaimana cara membongkar syubhat kamu. Dan saya enggak tahu tafsir dari firman Allah yang kamu bawakan apa. Dan syarah dari hadis yang kamu bawakan itu apa, saya enggak tahu. Tapi saya tahu secara pasti apa yang kamu yakini salah, apa yang kamu ucapkan salah dalam memahami ayat dan hadis itu. Dari mana tahu? Karena saya faham ayat-ayat yang muhkamat. Karena itu bertentangan dengan ayat yang muhkamat. Salahnya dari sisi itu. Bertentangan pasti salah. Jadi mereka mau menyusun apa namanya tahapan logika untuk membawa opini masyarakat kepada kebatilan mereka, enggak usah digubris. Langsung saja tes dengan pertanyaan-pertanyaan yang muhkamat. Langsung saja tes dengan pertanyaan-pertanyaan yang muhkamat. Apa yang dilakukan oleh dia? Apakah menyembah selain Allah? Langsung saja tanya tegas seperti itu. Apakah dia bernadar dipersembahkan kepada selain Allah? Apakah di kuburan itu kan mereka mau melegitimasi kesyirikan kuburiyun misalnya. Langsung saja mereka mau bawakan ayat yang mutasyabihat berapapun, enggak usah didengar. Begitu lama mereka mempresentasikan apa namanya disertasinya di hadapan kita, enggak usah digubris. Langsung terakhir cukup kita katakan apa yang dilakukan kuburiyun itu di orang-orang itu di kuburan. Menyembelih dipersembahkan kepada mayit, sudah masuk. Masuk dalam bertentangan dengan apa? Ayat yang muhkamat, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Jelas sekali ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas sekali. Ay liwahidun, liwahiduni fil ibadah. Jelas sekali. Enggak boleh menyekutukan Allah. Dan yang lainnya. Berarti menyembah selain Allah. Kalau menyembah selain Allah, muslim atau bukan? Bukan. Namanya muslim adalah menyembah Allah. Maksudnya ini lafaz umum dalam takfir, dalam pernyataan vonis kafir. Lafaz umum, bukan tunjuk hidung orang per orang. Maksudnya kalau ada orang yang seperti itu maka bukan muslim. Karena muslim itu menyembah Allah Ta'ala saja. Tetapi kalau ada orang tertentu, si A namanya, si B namanya, melakukan seperti itu, harus dilihat dalam konteks penjatuhan takfir yang apa? Yang muayyan, tertentu kepada orang tertentu, dengan nama tertentu, dengan kasus tertentu, harus dilihat apakah terpenuhi syarat-syarat untuk dikafirkan atau kemudian ataukah ada penghalang untuk dikafirkan. Karena mungkin tidak tahu, dia selama hidupnya tinggal di lingkungan yang di situ para tokoh, para orang yang ditokohkan memahamkan dari kecil saat ngajinya di surau-surau mereka dari kecil difahamkan ini adalah wisata ritual Islami. Ini warisan dari kiai-kiai dahulu. Dia pahamnya ini adalah ajaran agama Islam. Enggak pernah dengar daurah ma'had ilmi, enggak pernah dengar daurah kasyubhat, enggak pernah dan seterusnya misalnya. Hidup di pedalaman yang Pak Pos saja harus gambar dulu petanya untuk bisa sampai sana misalnya. Belum, karena belum masuk dalam peta Google Map. Orang yang seperti itu udzur. Jahil yang udzur. Seperti itu. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bedakan antara lafaz umum dalam pemvonisan kafir dengan lafaz tunjuk hidung orang tertentu. Maka kalau lafaz yang untuk orang tertentu harus terpenuhi syarat untuk dikafirkan dan hilang penghalang-penghalangnya. Dan itu perlu ilmu tersendiri, kita serahkan kepada ulama dan muhimmah kita, perhatian kita kepada dakwah. Karena sekafir apapun kalau sudah bertobat, at-taib kaman la dambalahu, orang yang bertobat seperti orang yang tidak berdosa. Sudah, enak. Detik ini pula kita beritahu dia bertobat, ya detik itu pula dia sudah seperti tidak pernah melakukan kesyirikan akbar itu. Kan enak. Itu yang buru-buru kita lakukan, itu bukan buru-buru memvonis kafir serampangan, tidak. Bapak kita, kakek kita, kita ingatkan dari kelakuan-kelakuan mungkin dulu waktu mau ujian diajak nyekar dulu, apa diajak ziarah kubur dulu ke bapaknya, terus kemudian disuruh ngusap-ngusap pusaranya, cucunya datang mbah, kemudian mau ujian UAS atau mau pendadaran seperti itu, tolong anu dan seterusnya. Itu jelas berdoa kepada mayit, tolong apa mudahkanlah atau tolong sampaikan kepada Allah agar dipermudah. Sama, nanti akan saya jelaskan tentang talabus syafa'ah seperti itu. Atau kemudian apa saja kesyirikan yang pernah dilakukan, ini buru-buru, yang penting sekarang tobatnya, itu yang dikejar dulu. Bukan yang dikejar seperti apa takfiriyun atau seperti apa namanya khawarij, perhatian kepada mengkafirkan takfir serampangan. Biasanya pasangannya tafjir, peledakan. Pokoknya kalau ada takfir yang serampangan, maka takfir pasangannya tafsir, peledakan. Kalau ada majelis yang isinya kopar kapir, secara serampangan, nyebut nama fulan ini, presiden ini, pejabat ini, togut ini, dan seterusnya, maka lihat itu, CCTV-nya itu, wajah-wajahnya sebentar lagi DPO, peledakan. Karena biasanya takfir, pasangannya tafsir, peledakan, nah itu. Tapi kalau kajian-kajian al-sunnah al-jamaah, wajah-wajahnya dalam CCTV itu insyaallah nantinya jadi dai-dai yang apa namanya, yang dirindukan oleh umat, kemudian menyemarakkan apa kajian-kajian di lingkungannya nantinya, kemudian orang jadi tobat, orang jadi semakin bertakwa, orang jadi menyesal akan perbuatannya terdahulu dan seterusnya, semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang benar, semakin mengesahkan Allah sehingga bareng-bareng masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Wa hadza jawabun jayyidun sadidun. Dan inilah jawaban yang jayyid sadid. Jawaban yang baik dan yang lurus. Walakin la yafhamuhu illa man waffaqahu Allahu. Akan tapi tidaklah memahami hal ini kecuali orang yang Allah berikan taufik. Fala tastahin bih, maka janganlah engkau meremehkannya. Nya kembali kepada jawab yang mujmal. Jangan meremehkan jawaban yang mujmal, walaupun sepintas lalu sederhana pemahamannya. Tapi sesungguhnya kalau tahu cara menggunakan dalil ini, membantah syubhat-syubhat mereka, sangatlah bermanfaat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru, wa ma yulaqaha illa dhu hadzin azim. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, di dalam salah satu ayatnya, dan sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Apa maksudnya ini? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahwa ayat ini merupakan dalil, namanya berpegang teguh dengan ayat-ayat yang muhkamat itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Untuk tidak mengikuti yang mutasyabihat butuh kesabaran. Untuk menahan diri enggak terkecoh, enggak tertipu daya dengan ketinggian retorika penebar syubhat sehingga mengikuti yang mutasyabihat, meninggalkan yang muhkamat butuh kesabaran. Kalau enggak sabar akan mengikuti hawa nafsu. Karena itu kajiannya itu apa retorikanya lebih wah. Penebar syubhat itu dan gelarnya lebih wah. Akademisinya juga lebih tinggi. Tidak sabar sehingga mengikuti pikiran-pikiran mereka. Sementara ayat-ayat muhkamat yang sederhana pemahamannya bertentangan dengan pikiran mereka, cuman memang tidak disampaikan mungkin dengan bahasa yang tinggi, dengan bahasa yang indah, dengan bahasa yang modern. Mungkin penyampainya adalah orang yang sederhana retorikanya, dai-dainya. Butuh kesabaran yang seperti ini. Baru milih buku saja, Anda masuk di toko buku, pameran buku. Milih buku. Bukankah pengarang dengan sederet gelar itu juga sedikit banyak mempengaruhi ketertarikan? Apalagi kalau dibaca biografinya di awal-awal buku atau di akhir-akhir buku, ternyata dia dosen, guru besar ini, dan seterusnya. Satu. Kemudian yang kedua, bukankah kalimat retorika yang bagus baik dalam isi maupun judul buku, di kulit luar buku juga mempengaruhi ketertarikan seseorang. Sedangkan buku yang satunya isinya ayat Al-Qur'an, tafsir ulama, qala demikian, qala demikian, qala qala Allah taala wa qala Abu Bakar Siddiq wa qala Umar dan seterusnya. Lihat Sahih Bukhari yang satunya dengan bahasa-bahasa akademisi, bahasa-bahasa intelektual, bahasa-bahasa yang lagi tren, bahasa-bahasa judulnya saja juga sudah menarik-narik. Menarik-narik. Judul itu mempengaruhi. Judul itu mempengaruhi. Sama-sama misalnya mendorong untuk amal soleh. Sama-sama untuk mendorong para pemuda yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah ketika terfitnah. Yang satu judulnya apa namanya menikah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang satu judulnya aku, kau dan KUA. Pilih yang mana coba? Coba pilih yang mana? Judul mempengaruhi, retorika mempengaruhi. Apalagi gelar penulisnya tinggi. Nah, ini butuh kesabaran ya, ikhwani fillah. Butuh kesabaran. Orang yang apa namanya? Orang yang berpegang teguh dengan sunnah sementara harus menghadapi syubhat-syubhat, serangan-serangan syubhat yang besar, maka itu butuh kesabaran. Dan ini terisyaratkan dalam firman Allah dalam surat Fussilat ayat 35. Baik. Setelah itu ada, sebelum kita masuk mufassal, karena setelah ini beliau langsung masuk kepada mufassal terperinci tiga syubhat besar. Sebelum masuk situ, dua hal yang ingin saya sertakan. Yang pertama tentang masalah takfir tadi. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah hasil dari meneliti dalil-dalil tentang masalah takfir, maka mereka membedakan antara takfir mutlak dengan takfir muayyan. Bahwasanya takfir yaitu menjatuhkan vonis kafir, sikap Ahlussunnah wal Jamaah bersikap pertengahan antara ifrat berlebih-lebihan dan antara tafrid mengurangi dari batasan syariat. Berlebih-lebihan melebihi batasan syariat. Tengah-tengah antara itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam kitab beliau Minhajus Sunnah, innal kufra wal fisqa ahkam syar'iyyah laisa dhalika minal ahkam allati yastaqillu bihal aqlu, yastaqillu bihal aqlu. Demikian harakatnya kurang lebihnya. Sesungguhnya vonis kafir dan fasik adalah hukum syar'i. Hal itu bukanlah hukum yang bisa ditetapkan oleh akal semata. Fal kafir, maka orang kafir adalah man ja'alahullahu wa rasuluhu kafira, orang yang Allah dan Rasulnya tetapkan sebagai orang kafir. Karena memang kekafiran yang ada pada diri dia, karena salah dia sendiri memilih kekafiran, maka dikatakan dia orang kafir. Wal fasik, ada pun orang fasik, man ja'alahullahu wa rasuluhu fasiqa, adalah orang yang karena sebab kefasikannya dia divonis fasik oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berarti harus ada dalil yang menunjukkan perbuatan itu, orang yang melakukan perbuatan yang seperti itu fasik atau kafir kalau sebelumnya tadi. kalau kalimat sebelumnya tadi. Kama innal mu'mina, sebagaimana seorang mukmin wal muslim, dan seorang muslim man jalahullah wa rasuluhu mu'minan wa muslima, adalah orang yang memang Allah dan Rasulnya tetapkan sebagai seorang mukmin dan seorang muslim. Jadi enggak boleh sembarangan mengatakan anu. Ada dalilnya enggak? Kalau memang dalam Al-Qur'an dikafirkan, jadi kita kafirkan. Cuman kan dalam Islam ada ajaran toleransi yang tentu ada batasannya, tidak toleransi yang kebablas dalam bermuamalah dengan orang-orang kafir. Tapi tetap akidah kita adalah bahwasanya orang yang non-Islam itu adalah orang kafir. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan pemfonisan yang seperti itu tidak mengharuskan kemudian alirannya adalah intoleransi. Orang yang meyakini seperti ini, akidah lusunah wal jamaah seperti ini adalah intoleransi, atau kemudian apa radikalis atau yang semisal itu. Tidak mengharuskan yang seperti itu. Dan bahkan kalau dia memahami dan mengamalkan dengan pemahaman dan pengamalan Ahlussunnah wal Jamaah as-salafus saleh, maka tidak muncul cap-cap radikalisme kemudian yang semisalnya itu dan yang semisalnya itu. Karena kita apa tadi? Mengimani seluruh ayat-ayat Al-Qur'an, seluruh wahyu Allah. Tidak boleh mengimani sebagian dan menolak sebagian yang lain. Memang ada ayat tentang pemfonisan kafir, tapi kan ada juga dalil tentang toleransi yang sesuai dengan batasan-batasan yang Allah tetapkan. Semuanya harus digabungkan. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah, enggak berlebihan, enggak ifrat, enggak tafrit. Kemudian langsung saja saya sebutkan terjemahannya dari yang artikel yang saya tulis. Dan sebagaimana saya pun, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, telah menetapkan hal ini dalam prinsip takfir dan tafsik yang terbangun di atas dalil-dalil ancaman. Sesungguhnya dalil-dalil ancaman yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah dan ucapan-ucapan mutlak para imam dalam takfir, tafsik, serta yang semisalnya tidaklah mengharuskan adanya pengkafiran terhadap individu tertentu. Perhatikan ini, kalau ada ucapan para imam besar, imam salafus soleh, imam al-sunnah al-jamaah, bahwasanya barang siapa yang demikian-demikian maka akan murtad, akan kafir. Lihat itu di berbagai madhab. Ada dalam kitab-kitab fikih mereka ada apa namanya kitab tentang ahkamul murtad, ahkamul riddah, hukum-hukum kemurtadan, hukum-hukum murtad. Para madhab yang empat, hal ini satu hal yang bukan asing. Silakan dilihat dalam kitab-kitab fikih madhab. Disebutkan oleh mereka bab-bab ini. Artinya seorang muslim itu bisa saja keluar dari agama Islam murtad. Dan ada penyebabnya. Berarti ada pemfonisan gitu loh. Barang siapa yang demikian maka kafir, itu namanya takfir mutlak. Kata Syekhul Islam tidak mengharuskan takfir mutlak seperti itu. Takfir mutlak dengan lafaz umum, barang siapa kan umum, tidak tunjuk hidung. Yang seperti itu tidak mengharuskan takfir muayyan, pemfonisan kafir kepada orang tertentu. Artinya belum tentu ketika kita mengatakan barang siapa yang menginjak mushaf Al-Qur'an maka kafir. Berarti itu kan takfir itu. Iya, tapi takfir yang benar. Kan takfir antara ifrat dan tafrit. Takfir yang benar antara ifrat dan tafrit. Enggak boleh berlebihan, enggak boleh mengurangi dari batasan syariat. Nah, ketika mengatakan barang siapa yang menginjak mushaf Al-Qur'an maka kafir, tidak ada satupun dari para ulama yang mengingkarinya. Dan benar itu vonis pengkafiran, benar memang, tapi enggak sama dengan teroris. Aliran teroris. Mengapa demikian? Pembedanya adalah ketika ada orang tertentu, takfir muayyan ini. Tadi itu takfir mutlak. Barang siapa yang menginjak mushaf Al-Quran itu kan bahasa lafadz umum. Enggak menyebut orang tertentu. Maka barang siapa yang menginjak mushaf Al-Quran maka akan kafir. Maka itu takfir mutlak. Nah, ketika ada orang tertentu, tetangga fulan, A, B, atau adiknya atau kakaknya, orang tertentu melakukan sesuatu yang persis dengan apa yang disebutkan tadi, yaitu menginjak mushaf Al-Quran, maka dilihat kondisinya terpenuhi syarat dan hilang penghalangnya atau tidak. Bisa jadi dia tidak sadar, kemudian tidak sengaja sadar kalau di apa sedang ada menaruh mushaf Al-Quran di pinggir, kemudian terinjak. Yang seperti ini tidaklah dikatakan apa? Kafir. Karena ada penghalang untuk dikafirkan. Atau menyengaja menginjak tapi dia enggak tahu karena mushafnya disampuli dengan apa? Sampul apa? Yang lain sehingga tidak terlihat apa? Terlihat itu mushaf Al-Qur'an. Nah, yang seperti itu tidak bisa dikafirkan. Dan yang lain, ulama telah membahas ini, apa itu penghalang-penghalang pengkafiran, apa itu syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pengkafiran orang tertentu. Maka sekali lagi berulang saya sampaikan, muhimmah kita, perhatian kita pada mendakwai. Mendakwai itu perhatian utama kita. Tobat itu yang kita inginkan, tobatnya itu yang kita inginkan, masuk surga barengnya itu yang kita inginkan. Dari menjelaskan yang seperti ini, bukan yang menjadi perhatian setiap muslim adalah sebagaimana perhatiannya orang-orang teroris, khawarij, sibuk mengkafirkan dengan gegabah. Tetapi takfir tetap ada syariat yang mulia, yang ada batasannya dalam syariat, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh mengurangi dari batasannya. Jadi intinya takfir mutlak itu berkaitan dengan penjelasan hukum syar'i yang umum tanpa sebut nama orang tertentu tentang vonis kafir. Penjelasan hukum syar'i yang begini maka kafir. Penjelasan jadi terkait dengan penjelasan hukum syar'i yang umum tentang vonis kafir. Adapun takfir yang muayyan adalah hukum syar'i bagi orang tertentu karena adanya kekafiran pada dirinya. Dan namanya kafiran itu bisa terkait dengan ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin, keyakinan maupun ucapan maupun perbuatan. Ada itu masing-masingnya, ada contoh-contohnya dan ada pembahasan tersendiri masalah itu yang ma'ruf oleh para ulama rahimani wa rahimahumullah. Baik, kemudian tambahan yang kedua, catatan maksudnya yang kedua, yang ini selayaknya di awal saya sampaikan di awal bab tentang muhkamat tadi. Tentang penjelasan sesuai lalu Syekh Hafidzullah Ta'ala tentang ayat-ayat, macam-macam ayat-ayat yang muhkamat. Macam-macam ayat-ayat yang muhkamat. Yang pertama, yaitu ayat-ayat tentang penjelasan bahwa orang kafir mengakui tauhidur rububiyah. Yang kedua, ayat-ayat tentang penjelasan bahwa orang-orang mati yang disembah itu tidak memiliki kekhususan rububiyah. Dan bahwasanya di hari kiamat akan berlepas diri dari orang yang menyembahnya sewaktu di dunia. Ayat-ayat tentang penjelasan bahwa orang-orang mati yang disembah itu tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki khususan rububiyah, dan bahwa pada hari kiamat mereka akan berlepas diri dari para penyembahnya, musyrikin yang menyembah mereka sewaktu di dunia. Yang keempat, ayat-ayat yang dalamnya terdapat penjelasan bahwa Allah Jalla wa'ala tidak memiliki anak. Tidak mengambil anak, tidak memiliki sekutu, tidak mengambil sekutu. Tidak memiliki penolong dan tidak mengambil pula penolong. Tidak mengambil syafi'ah. Seperti dalam surat Saba, juga demikian dalam surat Al-Isra, surat Al-Furqan, dan yang semisal itu. Macam yang kelima, ayat-ayat yang dalamnya terdapat penjelasan bahwa sesembahan-sembahan kaum musyrikin dalam Al-Quran itu beraneka ragam. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah yaitu pohon, kuburan, mayit maksudnya. Ada yang menyembah malaikat, para wali, ada yang menyembah jin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau tidak hafal ayat-ayatnya, minimalnya hafal kesimpulannya, faham kesimpulannya. Sehingga kalau seorang musyrik kemudian menebarkan syubhat al-batil, menyebarkan syubhat, Anda bisa membantahnya dengan inti dari, disimpulkan dari inti dari ayat-ayat yang muhkamah tadi. Ketika seorang musyrik mengatakan ini ayat menunjukkan bahwasanya syafaat itu hak, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga ada dalil yang menunjukkan bahwasanya beliau bisa mensyafaati di sisi Allah, maka kalau begitu makanya ini mukadimahnya benar, makanya kesimpulannya ini namanya syubhat seperti itu. Enggak aneh maksudnya. Ya kalau seperti itu, maka berarti boleh dong datang ke makam Rasulullah SAW kemudian mengatakan isfa'li ya Rasulullah, syafaati kami wahai Rasulullah. Maka dengan mudah mengatakan itu doa, bukan doa, karena orangnya sudah mati, orang afwan itu sudah meninggal dunia Rasulullah SAW, maka apa doa? Kalau doa ibadah, jelas sekali dari dalil yang muhkamah bahwasanya ibadah kalau kepada selain Allah namanya syirik, menyembah selain Allah di samping menyembah Allah itulah syirik. Maka yang seperti ini ya musyrik. Begitu sederhana. Kalau seorang tidak menghafal dalilnya, enggak paham yaitu penjelasannya dari ayat tersebut, cukup diambil kesimpulannya. Juga demikian, ya, contoh-contoh yang lainnya banyak sebetulnya, yang tentang masalah kasus-kasus berdalil dengan muhkamat untuk membantah syubhat mereka. Namun langsung saja kita lanjutkan pada materi yang berikutnya, yaitu jawaban yang mufassal. Yang tidak kalah menariknya jawab apa yang disampaikan oleh Syekh di sini. Wa ammal jawab al-mufassal. Adapun jawaban yang terperinci, fa inna a'da Allahi lahum i'tiradat kathira ala dinir rusul. Bahwa musuh, adapun jawaban yang terperinci, maka sesungguhnya musuh-musuh Allah, mereka ini memiliki i'tiradat. I'tiradat itu ya komentar miring, atau kemudian intinya pengingkaran. Bisa diterjemahkan secara bebas komentar miring, protes, pengingkaran, ketidaksetujuan, alasan-alasan ketidaksetujuan, dan yang semisal itu. Kathirah, banyak. Pengingkarannya banyak, protesnya banyak, komentar miringnya banyak. Ala dinir rusul, terhadap agama yang dibawa oleh para rasul alaihi salatu wasalam, yaitu at-tauhid intinya. Yasuddu nabiyan nas anhu. Mereka dengan ha di sini maksudnya dengan i'tiradat, dengan protes-protes tadi, syubhat-syubhat yang dilancarkan yang menunjukkan ketidakterimaan terhadap kebenaran tadi, itu dipakai. Jadi ba di sini untuk menunjukkan penggunaan mereka terhadap i'tiradat kathirah tadi. Dalam bahasa kita dipakai untuk yasuddun, dipakai sebagai alat untuk memalingkan annasa anhu, manusia darinya. Minha qauluhum, di antara i'tiradat, pengingkaran terhadap kebenaran dan protes-protes mereka terhadap agama tauhid, adalah qauluhum, perkataan mereka, nahnu la nusyriku billahi syai'a. Ini kasih angka 1 karena ayat mulai petikan ini sampai fi kitabihi itu isi syubhat besar pertama. Karena jawaban terperinci sini mulailah masuk dalam syubhat pertama. Syubhat besar pertama. Baik. Saya beri pengantar terlebih dahulu. Syekh, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, seperti kita ketahui, sebelum memberikan penjelasan tentang jawaban secara terperinci terhadap syubhat, beliau mengedepankan terlebih dahulu jawaban yang global. Karena beberapa alasan, atau karena sebagian alasan. Yang pertama, kalau global itu pembahasannya mukhtasarah, ringkas. Karena biasanya tidak butuh mukaddimah, entah itu mukaddimah terkait dengan apa ilmu usul untuk menjelaskan, karena ini bermanfaat untuk membantah ilmu usul fikih, usul tafsir, atau mukaddimah itu terkait dengan latar belakang kaum musyrikin zaman dahulu itu bagaimana kesyirikannya, atau mukaddimah dari apa alasan syubhat ini dimunculkan, dan seterusnya. Ringkas pembahasannya. Adapun kalau mufassal itu panjang, biasanya demikian, maka didahulukan yang ringkas, mujmal, jawaban yang mujmal. Kemudian alasan yang kedua, karena ada faedah mendahulukan yang mujmal daripada yang fassal, yaitu kalau yang mujmal dikatakan secara umum setiap orang itu memahaminya dan dibutuhkan oleh setiap muwahhid. Kemudian adapun mufassal, alasan yang ketiga, kalau tadi kalau mujmal, yaitu setiap orang biasanya faham, dan dibutuhkan oleh setiap muwahhid. Adapun kalau mufassal belum tentu setiap orang faham. Dan tidak mengharuskan setiap muwahhid harus mengetahui itu untuk kebutuhan membentengi diri dari syubhat. Kemudian yang ketiga, kalau mufassal itu butuh ilmu-ilmu penyerta biasanya. Baik itu ilmu secara lughah, baik itu secara usuliyah, baik itu secara kenyataan bangsa Arab, baik itu secara latar belakang kaum musyrikin zaman sekarang dan perbedaan dengan zaman dahulu dan seterusnya. Ya, sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan nanti. Semoga satu sesi nanti bisa minimalnya satu subhat dan bantahannya. Terpaksanya targetnya tadi tiga, subhat besar, terbesar dan bantahannya. Kalau memang bisa tiga-tiganya alhamdulillah, kalau tidak minimalnya satu. Dan kita masih ada berapa? Tiga kali pertemuan lagi insyaallah. Nah, itu cukup insyaallah. Dibandingkan dengan dulu itu empat hari saja. Padahal salah satu usul juga dikasih waktu 4 hari. Salah satu usul yang kitab termasuk termudah dari karangan, dari tulisan Syekh, disamakan alokasi waktunya dengan kitab yang kata ulama ini tersulit. Nah, ini aneh ini. Jadi kalau ada yang meyakini seperti ini berarti syubhat, butuh bantahan. Wa amal mujmal. Ada pun bantahan mujmalnya. Baik. Sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.